الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk meniti ilmu, belajar agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semangat kita semangat yang diberkahi, dan selalu Allah jaga semangat ini untuk dalam rangka mengambil kebaikan. Salah satu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang sangat bersemangat yang bernama Abu Bakrah Al-Ansari, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah Al-Ansari. Saking semangatnya, beliau mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kondisi rukuk sambil berlari. Kemudian alhamdulillah bisa mengambil saf sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam belum bangkit dari rukuk, belum iktidal, dan dihitung sebagai orang yang dapat satu rakaat. Lalu beliau mengatakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat untuk Anda, tapi sikap seperti ini jangan diulangi. Kita siang-siang yang seharusnya istirahat siang, tapi Anda belajar. Semoga tidak ngantuk insyaAllah. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ini mohon maaf ya, karena efek samping teknologi, jadi di depan banyak kabel. Ini ada banyak yang meliput ini dari TV One atau dari mana ini. Kita akan mengawali kajian kita bedah buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Bagaimana menjadi seorang pengusaha yang ideal menurut standar syariat. Dan buku ini baru saja selesai saya tulis dan baru diantar oleh percetakannya hari Senin kemarin. Berarti ini adalah kesempatan pertama buku ini kita bedah. Namun mohon maaf, ada beberapa typo, kesalahan ketik ya. Mungkin bisa disesuaikan. Saya sebutkan. Yang pertama di halaman pengantar. Pengantar penulis sudah salah, Pak. Di situ saya sebutkan tahun 2019. Ini keliru nyebut tahun, Pak ya. Tolong ditulis ganti 2018. Ini efek samping dari pemilu biasanya kayak gini. Kemudian yang cukup fatal di halaman 122. Di halaman 122 di situ di paragraf 2, karena menjadi kaya maupun miskin semua tidak ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Sebenarnya yang mau saya ketik telah, tapi jadi tidak. Tidaknya diganti telah atau dicoret saja enggak apa-apa. Karena kalau tidak ini tetap ada di sini, nanti jadinya qadariyah ya. Dan paham qadariyah meyakini bahwa kejadian ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya saya akan sampaikan garis besar terkait masalah kajian fikih muamalah. Karena pembahasan fikih muamalah itu terkait bagaimana kita mendapatkan harta, maka kajian fikih muamalah secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama kajian terkait masalah fikihnya, dan yang kedua kajian terkait masalah adab. Kajian terkait masalah fikih berarti berhubungan dengan masalah aturan halal haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian yang kedua adalah kajian seputar masalah adab. Ini lebih dari sebatas pembahasan masalah halal haram, karena adab itu mengajarkan keindahan. Sehingga setelah orang telah bersih dari sesuatu yang haram, hanya membatasi dirinya dengan sesuatu yang halal, maka kita juga perlu ajarkan bagaimana yang halal ini semakin indah. Karena seorang mukmin tidak hanya diajarkan untuk mencari yang halal, tapi mukmin juga diajarkan bagaimana mencari yang halal wa zaid, halal plus, sehingga harta yang dia dapatkan adalah harta yang berwibawa. Nah, buku ini saya tulis lebih kepada bentuk yang kedua, yaitu pembahasan tentang masalah adab, agar seorang mukmin itu tidak terlalu bernafsu dalam mencari dunia. Seorang mukmin ketika mencari dunia selalu diiringi dengan kewaspadaan, dan bagaimana interaksi yang benar ketika dia mendapatkan dunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sementara kajian seputar masalah halal haram, batasan boleh dan tidak boleh, ini saya bahas di buku saya sebelumnya. Yang pertama adalah pengantar fikih jual beli. Kemudian yang kedua, pembahasan khusus masalah riba yang berjudul buku Ada Apa Dengan Riba. Kemudian yang ketiga adalah buku yang membahas tentang kerjasama antar sesama muslim dalam masalah mengembangkan bisnis, judulnya Pengantar Permodalan Dalam Islam. Dan yang keempat, buku seputar fikih masalah utang piutang. Yang buku ini saya tulis dengan harapan bisa menjadi panduan terkait masalah aturan halal haramnya. Tapi kalau terkait masalah aturan kode etiknya dan bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik sehingga cara kita bekerja itu terlihat lebih indah, kita kupas di buku ini, Kode Etik Pengusaha Muslim. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara sederhana terkait masalah bagaimana adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang mencari harta, kita bisa simpulkan dari dua hadis. Yang pertama adalah hadis Nu'man bin Bashir. Nabi SAW menyebutkan tentang tiga jenis harta. Dari Nu'man bin Bashir, Nabi SAW mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin syubhat. Kemudian perkara syubhat inilah yang menjadi sumber masalah. Karena Nabi SAW menyebutkan lanjutan hadis, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Bisa bentuknya adalah banyak orang yang tidak menyadarinya kalau itu syubhat. Atau yang kedua, dia berusaha untuk tetap mendekati syubhat, sehingga dalam masalah syubhat itu tidak dia tinggalkan, tapi dia cari-cari alasan pembenar agar yang syubhat ini tetap diizinkan. Dan sebagian besar pertanyaan dari para jamaah seputar masalah muamalah itu terkait masalah syubhat. Kalau sesuatu yang halal mereka tidak akan tanyakan, sesuatu yang haram kadang mereka tanyakan, namun tujuannya dalam rangka untuk bertanya bagaimana cara tobatnya. Yang rumit adalah perkara syubhat ini, sehingga banyak di antara mereka ketika tidak menghiasi dengan takwa, maka yang dilakukan adalah bagaimana caranya yang syubhat ini diizinkan oleh seorang ustaz, kemudian itu dijadikan sebagai alasan dan semoga bisa dijadikan sebagai sumber mata pencaharian. Karena itu Nabi SAW jauh-jauh hari menekankan, famanittaqa syubhat, masalah syubhat itu dihindari, bukan dicarikan alasan agar kemudian diambil, tapi syubhat itu dihindari. Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Karena itu siapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia telah mensucikan agama dan kehormatannya. Sehingga orang kalau menghindari syubhat pasti aman, karena dia di posisi yang halal aman, sehingga ketika syubhat dia enggak mau dekat-dekat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Siapa yang menjauhi syubhat, maka berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Sebaliknya, orang yang mendekat kepada syubhat digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karra'i yar'a haulal himam, seperti orang yang mengembalakan kambing di sekitar daerah larangan. Di sini ada banyak rumput yang hijau, tapi ini daerah larangan, tidak boleh orang mengembalakan ternaknya di situ. Namun ada orang yang secara sengaja dia menaruh kambingnya di sekitar daerah larangan. Padahal yang namanya kambing bisa nggak diremok. Kambing ini kalau mau masuk langsung dimatikan. Bisa nggak kambing dikomando? Tidak bisa. Sementara yang namanya kambing, dia tidak berakal, bisa saja dia menerobos ke daerah larangan karena melihat rumput yang ada di daerah larangan lebih hijau. Seperti itu pula gambaran hawa nafsu manusia. Orang tidak akan bisa menjaga terus hawa nafsunya ketika dia nekat untuk mencari yang syubhat. Karena bisa dipastikan ketika hawa nafsu itu dominan, logika manusia akan hilang. akhirnya pun, dia pun mengambil yang haram sementara dia tidak sadar karena dia anggap itu masih syubhat. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang menerapkan hadis ini, maka dia telah menyelamatkan agamanya. Maka dia hanya mengambil yang halal-halal saja, yang di posisi aman, sementara yang syubhat dia tinggalkan. Kemudian hadis yang kedua, hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan bagimu dan beralihlah kepada yang tidak meragukan bagimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, kalau orang mau aman, ambil yang meyakinkan. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Sebagaimana hadis ini berlaku dalam kaidah seputar masalah ibadah. Gimana cara ibadah yang benar? Ibadah yang benar adalah mengacu kepada keyakinan. Makanya orang kalau masih ragu jangan kerjakan. Misalnya ya, orang ragu ini boleh atau tidak dalam masalah ibadah, hukum asal ibadah ditinggalkan sampai dia yakin kalau itu ada panduannya. Ketika dalam posisi ragu, da'ma yaribuka ilama la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dan beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sebagaimana pula ini juga berlaku dalam masalah muamalah. Dalam masalah bagaimana orang mencari harta, kita diajarkan prinsip kalau ada sesuatu yang meragukan jangan lanjutkan dan kembalikan kepada yang meyakinkan. Da'ma yaribuka ilama la yaribuka. Yang hadis ini kata para ulama, inilah teori waro yang paling gampang. Ini teori waro yang paling gampang. Apa itu waro? Waro kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pengertiannya adalah tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang membahayakan bagi akhirat. Sehingga ketika orang menghadapinya, dia pikir, ini kira-kira bisa menghasilkan bahaya di akhirat ataukah tidak. Kalau tidak menghasilkan bahaya di akhirat, silahkan diambil. Tapi kalau sekiranya itu membahayakan bagi akhiratnya, maka dia harus seharusnya meninggalkannya. Itu teori waro'. Dan betapa mudahnya teori waro' ini, kata para ulama, ketika orang bermuamalah, meskipun susah dalam masalah praktek, gampang dari sisi teori, tapi susah dalam masalah praktek. Jika manusia bisa melakukan teori semacam ini, insya Allah ya, dia tidak butuh banyak kajian seputar atau menggali terlalu dalam seputar masalah halal haram, karena dia punya prinsip, pokoknya yang penting saya di posisi aman. Munculnya kajian yang panjang, kemudian seorang asatidah harus mencari ya, detail alasan-alasan seputar masalah muamalah, itu ketika manusia menghadapi berbagai macam syubhat yang muncul di lingkungannya. Makanya ada sebagian fatwa yang disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, salah seorang ulama ahli hadis Mesir, muridnya Syekh Al-Albani. Ketika beliau ditanya tentang masalah dunia perbankan, beliau hanya menjawab dengan satu kalimat, tinggalkan semua bank, aman kalian. Tinggalkan semua bank, aman kalian. Meskipun kalau kemudian kita terapkan fatwa ini dalam kehidupan kita, masih sangat sulit untuk bisa melakukannya. Kecuali kalau bagi mereka yang tidak banyak kebutuhan. Misalnya mereka yang tinggal di sebuah daerah yang tidak banyak bertransaksi dengan dunia luar misalnya, mungkin ini bisa diterapkan. Namun ini salah satu di antara contoh. Ketika beliau ingin memberikan jawaban, beliau kasih kaidah umum. Sudah, tinggalkan semua bank, kalian akan aman. Sehingga kalau misalnya masih ada sisi pertimbangan yang lain, saya sangat butuh untuk melakukan itu, maka sisi pertimbangan itu nanti dimasukkan dalam kategori antara darurat ataukah haja yang sangat besar, sehingga butuh batasan-batasan tertentu kapan orang boleh melakukannya dan kapan harus meninggalkannya. Kemudian saya awali di kajian siang hari ini, lihat hakikat rizki yang dibelikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tentang masalah konsep rizki, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang sebenarnya Anda sudah paham ya, tentang masalah rizki manusia semuanya telah ditetapkan oleh Allah dan seterusnya. Kemudian setiap jiwa tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Dan di sini ada satu catatan penting yang akan kita sampaikan, yaitu terkait masalah hakikat rizki. Anda bisa buka halaman 26. Ini dalam rangka meluruskan pemahaman yang tersebar di masyarakat bahwa rizki itu mereka pahami apa yang kita dapatkan, padahal belum tentu itu menjadi jatah rizki. Jadi tolong ditekankan, apa yang kita dapatkan itu bukan rizki, yang kita kumpulkan itu bukan rizki. Sehingga gaji kita itu bukan rizki kita. Keuntungan yang kita dapatkan dari hasil jual beli itu juga bukan rizki kita. Karena rizki seorang hamba itu didefinisikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim di halaman 27. Itulah hakikat rizki. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Selesai membaca, kemudian beliau berkomentar, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, hartaku, hartaku, hartaku. Manusia selalu mencari apa yang bisa aku kumpulkan, apa yang keuntungan yang bisa aku dapatkan. Mali, mali, mali. Hartaku dan hartaku dan hartaku. Lalu beliau mengatakan, wahallaka yabna adam mimmalika. Padahal hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, illa ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'ablaika, wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Hakikat dari hartamu hanya ada tiga kemungkinan. Pertama, yang kamu makan sampai habis. Kedua, yang kamu pakai sampai rusak. Dan yang ketiga, yang kamu sedekahkan sehingga abadi kelak di hari kiamat. Sedangkan apa yang kamu kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizkimu. Kita bisa mengumpulkan, tapi belum tentu bisa menikmati. Sebenarnya kan gitu ya. Mungkin kita punya 1, 2, 3 rumah, sekian mobil, tapi keterbatasan fisik kita. Enggak mungkin dalam waktu satu malam kita tidur di 5 rumah, berpindah dari satu rumah ke rumah ini, kecuali kalau semuanya ada isinya gitu ya. Dan itu pun manusia biasa tidak mampu melakukannya. Beda dengan para nabi, mereka bisa menggilir semua istrinya dalam waktu satu malam. Kalau manusia biasa tidak mungkin mampu melakukannya. Atau apalagi yang lebih ekstrim, tangannya tidur di rumah sebelah, kakinya tidur di rumah yang situ, kepalanya tidur di ujung. Dia hanya bisa menikmati satu ruangan yang itu menjadi tempat tidurnya. Lebih dari itu orang lain yang menikmatinya. Itulah contoh gambaran sederhana hakikat rizki yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebenarnya rizki kita itu adalah apa yang memberikan manfaat bagi kamu, baik yang bentuknya makanan atau yang bentuknya fasilitas hidup. Sementara apa yang kamu kumpulkan, ingat itu belum tentu menjadi jatah rizkimu. Sementara kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya sebatas yang memberi manfaat bagi kita, namun kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang kita kumpulkan. Sehingga kalau misalnya orang berhasil mengumpulkan 100 rumah, itu jadi miliknya. Berarti dia developer ya, penjual rumah. Atau dia berhasil mengumpulkan sekian kendaraan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun belum tentu dia yang menikmatinya. Kesadaran seperti ini layak untuk kita bangun, agar kita tidak terlalu bernafsu untuk mengumpulkan padahal belum tentu itu yang akan kita nikmati. Makanya terheran kalau sampai ada orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sementara belum tentu dia yang akan menikmatinya, padahal harta itu berasal dari sumber yang haram. Dia pasti akan mempertanggungjawabkannya, padahal belum tentu dia bisa menikmatinya. Kemudian di sini saya sebutkan, rezeki hakikatnya ada dua. Ada rezeki yang sifatnya kauni. Fasakhul majalis, mungkin bisa merapat. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Silakan merapat di majelis, semoga Allah memberikan kelonggaran bagi kita. Balasannya luar biasa ya. Yang pertama adalah rizki kauni. Kauni itu apa? Kauni itu artinya yang telah Allah takdirkan. Kalau ada istilah kauni, itu maknanya adalah yang telah Allah takdirkan. Contoh yang lain misalnya, izin kauni. Izin kauni itu artinya izin yang telah Allah takdirkan. Kalau ada istilah kauni, nah itu dicatat sesuatu yang Allah takdirkan. Rizki kauni maknanya adalah rizki yang telah Allah takdirkan untuk kita nikmati ketika di dunia. Itulah rizki kauni. Dan itu belum tentu diizinkan atau belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi seorang hamba mendapatkan rizki kauni namun tidak dia gunakan untuk ketaatan, maka Allah tidak mencintainya. Karena belum tentu yang ditakdirkan oleh Allah, Allah cintai. Ini prinsip. Belum tentu yang ditakdirkan oleh Allah dicintai oleh Allah. Orang musyrikin, mereka beralasan dengan takdir untuk mengatakan bahasanya kesyirikan mereka itu kesyirikan yang legal. Allah berfirman, menukil perkataan mereka, وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. Orang-orang musyrik mengatakan, andaikan Allah berkehendak, tentu kita tidak melakukan perbuatan kesyirikan, demikian pula yang dilakukan oleh bapak-bapak kita. Maksud mereka begini, andaikan Allah itu menghendaki Islam, tentu kita tidak akan berbuat syirik. Nah, di sini Allah menakdirkan kita berbuat syirik. Berarti apa yang kita lakukan ini benar menurut Allah. Itu alasan mereka. Karena bagi mereka apa yang terjadi itu sama dengan Allah setuju. Dan ini penyimpangan dalam masalah akidah terkait masalah takdir. Yang benar tidak semua yang Allah takdirkan Allah ridhoi. Tayyib. Sehingga prinsip-prinsip kauni adalah semua yang ditetapkan oleh Allah berlaku untuk hambanya. Atau semua rizki yang diberikan oleh Allah untuk para hambanya. Dan rizki kauni ini bukan tanda cintanya Allah kepada hamba. Makanya bisa jadi orang kafir lebih kaya dibandingkan muslim. Bisa jadi orang yang bejat lebih kaya dibandingkan orang yang taat. Bisa jadi orang yang ahli maksiat lebih kaya dibandingkan orang yang ahli ibadah. Namun karena rizki kauni ini bukan tanda cintanya Allah kepada hamba, maka Allah berikan kepada siapapun di antara hamba yang dia gandaki, baik mukmin maupun kafir. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, di sini tidak ada, Anda bisa tambahkan ya. Nabi SAW mengatakan, innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Wala yu'ti dina illa liman yuhib. Dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada yang dia cintai. Sehingga sebatas kaya miskin itu bukan lambang cintanya Allah Ta'ala. Insya Allah kita paham seperti ini. Meskipun masih banyak orang yang terkadang merasa gak nyaman, merasa bingung. Kenapa mereka yang kafir, mereka yang durhaka lebih banyak dikasih fasilitas hidup oleh Allah. Sementara orang-orang yang mukmin kebanyakan adalah mereka yang secara status sosial pinggiran. Sejak dulu memang seperti itu. Sejak dulu seperti itu. Makanya ketika Abu Sufyan bertanya atau ditanya oleh Raja Heraklius, seperti apakah penganutnya Muhammad sang nabi, orang yang mengaku nabi di tempatmu itu? Kata Abu Sufyan, mereka adalah humud du'afa. Mereka kebanyakan orang-orang yang lemah, masakin, para budak, dan orang-orang yang status sosialnya lebih rendah dibandingkan kami. Lalu apa kata Heraklius? Hum atba'ur rusul. Merekalah memang pengikutnya para rasul sejak masa silam. Jadi kalau ada orang yang berkomentar, kenapa asing dan aseng kok lebih kaya dibandingkan pribumi yang muslim misalnya. Sejak dulu memang seperti itu. Dan Anda tidak perlu heran. Karena Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki, baik mukmin maupun kafir. Nah, pembedanya adalah rizki yang sifatnya syar'i. Apa itu rizki yang sifatnya syar'i? Rizki yang syar'i itu sama dengan yang mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Rizki yang syar'i sama dengan rizki yang mengantarkan kita untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Dari sinilah kita bisa memahami makna dari sabda Nabi SAW di halaman 29. Beliau mengatakan, man ahabba yubsata fi rizqih wa yunsa'a fi atharih wa yunsa'a lahu fi atharih yasil rahimah. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka lakukanlah silaturahmi. Lo katanya rizki sudah ditetapkan oleh Allah. Kok di sini ada lafaz rizkinya dilapangkan? Nah, salah satu di antara maknanya adalah silaturahmi itu ibadah atau bukan? Ibadah. Dan dia butuh modal. Apalagi kalau kemudian tempatnya berjauhan. Anda punya keluarga di daerah asal Anda, butuh tiket untuk menuju ke sana, butuh transportasi menuju ke sana. Anda butuh modal untuk bisa melakukan silaturahmi. Sehingga ketika orang melakukan silaturahmi yang itu sangat ditekankan dalam Islam, kemudian dia keluarkan modal untuk mewujudkan itu, maka rizki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya berubah menjadi amal ketaatan dan amal soleh yang Allah ajarkan. Itulah hakikat dari rizki syar'i. Berarti siapa yang ingin rizki syar'inya dilapangkan oleh Allah, kerjakan ibadah yang butuh banyak modal. Karena itu rizki syar'i. Sehingga ini tidak bertentangan dengan banyaknya dalil yang menyebutkan bahwasanya rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Bisa dipahami insyaallah. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis yang menyarankan kepada kita agar kita berbuat taat dengan harta yang diberikan oleh Allah taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kalau kita mau beramal maka jangan sembarang mengeluarkan uang, tapi pilih-pilih dalam melakukannya. Salah satunya dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Jangan kamu berteman kecuali dengan orang mukmin, dalam arti jangan pilih teman dekat kecuali yang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apa maknanya? Apakah berarti ketika ada orang yang bertamu di tempat kita ditanya dulu ya, ente bertakwa enggak? Kalau ente bertakwa tak kasih suguhan. Kalau enggak bertakwa kita garingan. Baik, tentu maknanya bukan seperti itu. Kita diajarkan untuk jadi orang yang pelit. Namun makna kalimat ini kata para ulama, kita dianjurkan untuk memperbanyak komunitas orang-orang yang baik, teman-teman yang baik. Karena jika teman kita, komunitas kita, mayoritas adalah orang yang bertakwa, pada saat duit kita, harta kita nyiprat keluar, maka yang menerima adalah orang-orang yang bertakwa. Tidak jauh dari kita, teman-teman kita. Kita dekat dengan mereka yang rajin menghafal Quran, mereka yang rajin kajian untuk kegiatan dakwah dan seterusnya. Kemudian kita ikut nyumbang di situ, maka rezeki kita akan menghasilkan pahala. Sehingga itulah makna dari rizki yang syar'i yang kita diajarkan perbanyak rizki itu. Karena itulah rizki yang bermanfaat bagi kita ketika di akhirat. Sementara yang kita kumpulkan, yang kita makan belum tentu menghasilkan manfaat di akhirat. Selanjutnya kita akan sebutkan tentang teori halal plus ya. Tadi kita sudah sebutkan halal wa zaid. Prinsipnya begini. Harta dalam Islam itu tidak satu tingkatan, tapi ada banyak tingkatan. Ada harta yang bermartabat dan ada harta yang kurang bermartabat. Dan kita diajarkan sebisa mungkin carilah harta yang lebih bermartabat. Kenapa? Karena harta bermartabat itu paling mudah mengantarkan orang untuk beramal saleh. Di sini saya sebutkan pernyataan Ibnu Hibban di halaman 34. Ibnu Hibban mengatakan, "Wa min ahsani ma yasta'inu," itu ya ya, bukan sin. Alhamdulillah ketemu lagi. Saya pinjam ban, Pak. Izin. Jazakumullah khairan. "Wa min ahsani ma yasta'inu bihil mar'u 'ala iqamati muru'atihi al-malu shalih." Di antara sebab media terbaik yang bisa membuat orang itu terjaga kehormatannya dan wibawanya adalah harta yang soleh. Sehingga ketika orang itu membatasi diri, dia tidak hanya sebatas mencari yang halal, tapi dia mencari halal plus, maka hakikatnya dia akan atau dia berusaha untuk mendukung dirinya agar semakin menjaga wibawanya. Jadi harta dalam Islam ada harta yang halal tapi kurang bermartabat, ada harta yang halal tapi sangat bermartabat, Bahkan ada harta halal yang dipuji oleh Nabi SAW yang beliau sebut dengan al-malus salih. Saya berbicara di ranah yang halal. Kita tidak berbicara yang haram. Karena yang haram di luar pembahasan masalah ini ya. Di luar pembahasan buku ini. Kita berbicara di masalah yang halal. Terkadang ada harta halal, namun dia kurang bermartabat. Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, wa ujratul hajjam khabithun. Upah tukang bekam itu khabith, tercela. Kata khabith tidak menunjukkan haram. Kata khabith tidak menunjukkan haram. Contoh kata khabith yang tidak menunjukkan haram adalah firman Allah Ta'ala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa antughmidhu fi. Janganlah kamu secara sengaja memilih harta yang khabith-khabith untuk kamu infakkan. Padahal harta khabith di sini bukan harta haram, tapi disebut oleh Allah khabith, maknanya adalah harta yang kurang bermartabat. Jangan kamu secara sengaja milih yang jelek-jelek untuk diinfakkan. Baru mau nyumbang kalau sudah ada pakaian yang bekas sekali. Sehingga dia kumpulkan, kumpulkan pakaian bekas. Tapi pakai bahasa yang lebih sopan ya, pakaian pantas pakai. Itu sebenarnya bahasa lebih sopan saja. Atau dia mau ngasih makanan ketika makanan itu sudah enggak doyan di rumahnya. Sudah lama enggak kemakan-makan ya. Turan bodoh ya, sisa-sisa raya ya. Yang lama berada di toples, dibungkusin baru dikasihkan orang yang ada di luar rumah. Nah, ini contoh secara sengaja memilih yang khabith. Yang ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Janganlah kalian secara sengaja memilih yang khabith untuk disedekahkan ke orang lain. Ini contoh harta yang halal tapi tidak bermartabat. Karena upah tukang bekam itu halal atau haram? Halal. Halal namun tidak bermartabat. Kemudian ada harta yang sangat bermartabat. Harta yang sangat bermartabat di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Hadis di halaman 31 ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi athyab?" Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling thayyib? Thayyib secara bahasa artinya apa? Baik. Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling thayyib, yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Yang pertama, amalur rajul biyadihi. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrur. Yang pertama, upah yang didapatkan oleh seseorang dari jerih payahnya. Yang kedua, keuntungan dari jual beli yang mabrur. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dua sumber penghasilan, dan itulah sumber penghasilan umat manusia. Manusia itu kan penghasilannya kalau enggak jadi karyawan atau menjual jasa, baik yang freelance maupun yang tetap. Yang kedua, pedagang, sehingga dia mendapatkan keuntungan. Artinya sama-sama bekerja dengan menjual jasa atau menjual barang. Dan itu secara umum pembagian penghasilan manusia. Nabi SAW menyebutkan dua hal ini. Penghasilan yang paling baik adalah yang pertama, hasil jual jasa seseorang. Yang kedua, keuntungan dari jual beli. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dipuji oleh Nabi SAW karena beliau ingin mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang mandiri. Maka harta yang beliau puji itu bukan harta dari hasil hadiah atau harta dari hasil hibah atau harta apalagi dari hasil warisan. Karena itu bukan dari hasil kerja kita, tapi dari hasil kerja orang lain. Harta yang terbaik adalah harta yang didapatkan dari hasil kerja kita. Sebagaimana pula didukung oleh hadis yang lain dari Mikdam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amaliyati." Tidak ada makanan yang lebih baik yang dikonsumsi oleh seseorang melebihi makanan yang didapatkan dari hasil kerja tangannya. Lalu beliau menyebutkan, "Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salatu wassalam kana ya'kulu min amaliyati." Dan Nabi Dawud meskipun status beliau jadi raja, yang beliau makan itu bukan upeti kerajaan, tapi yang beliau makan untuk nafkah beliau dan keluarga beliau itu berasal dari beliau bekerja. Beliau jadi apa? Tukang pandai besi. Wa alanna lahul hadid. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan besi itu layin, ya, gampang dikendalikan oleh Dawud, sehingga beliau bisa membuat baju besi, beliau bisa membuat helm ketika perang dan seterusnya. Beliau mendapatkan penghasilan dari transaksi jual beli seperti ini, bukan dari upeti kerajaan. Itu contoh bagaimana gambaran yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar manusia itu menjadi hamba Allah yang lebih mandiri, tidak menggantungkan kepada orang lain. Karena itulah warisan bukan termasuk di antara harta yang bermartabat, terlepas dari halal haramnya orang tua mendapatkan. Namun status warisan sendiri bukan termasuk harta yang bermartabat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan ngalah dalam masalah ini lebih baik. Meskipun kurang dari jatah kita, Pak itu kan menyalahi pembagian yang Allah berikan. Pembagian yang Allah berikan itu jangan sampai, artinya jangan sampai kamu dapat lebih dari itu. Kalau dapat lebih dari itu dolim. Tapi kalau kamu meminta yang kurang dari itu silahkan, bahkan itu lebih baik. Ada dua orang yang sengketa tentang masalah warisan, bersaudara dia, ya. Kemudian datang ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu masing-masing menyebutkan alasannya, penguatnya, kenapa dia berhak untuk memiliki harta itu. Selesai mereka masing-masing menyampaikan alasannya, menyampaikan penjelasannya, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berceramah. Beliau menceramai dua orang ini, mengingatkan tentang masalah akhirat. Panjang lebar beliau sampaikan setelah itu, sampai akhirnya mereka menangis. Begitu selesai Nabi SAW ceramah, mereka nangis. Lalu apa yang terjadi? Ya Rasulullah, biar harta ini diambil saudara saya saja. Yang satunya juga bilang demikian, ya Rasulullah, saya ngalah saja, biar saudara saja saya yang ambil. Subhanallah, yang awalnya mereka datang sengketa untuk menang, sekarang mereka berlomba untuk kalah. Coba, ini contoh Nabi SAW memberikan gambaran biar orang itu tidak terlalu bernafsu dengan harta seperti ini. Warisan itu hasil kerja siapa, Pak? Hasil kerja orang lain, orang tua, bukan hasil kerja kita. Maka kamu kalau ingin mendapatkan sesuatu yang bermartabat, bernilai lebih besar dalam Islam, cari sendiri. Jangan mengandalkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Manusia kalau punya prinsip seperti ini, hadirin, maka insya Allah tidak ada yang namanya sengketa. Sampai terjadi putus silaturahmi, keluarga pecah, dan seterusnya gara-gara masalah peninggalan orang tua. Coba yang namanya orang tua ketika melihat anaknya berantem, seneng gak, Pak? Ya? Dia akan merasa sedih. Andai kan orang tuanya hidup, melihat anaknya berantem gara-gara rebutan warisan, mungkin sebelum bapaknya mati, warisannya disibahkan semuanya. Sudah, biar saya habiskan nanti daripada kalau saya mati jadi bahan kerebutan. Dia akan lebih milih anaknya akur meskipun gak dapat duit dibandingkan berantem gara-gara peninggalan yang diberikan oleh orang tua. Makanya kata orang Jawa, kalau ada orang yang berantem gara-gara warisan, itu tidak mengikuti prinsip mikul duwur mendem jero. Jadi kita kan diajarkan dalam orang, dalam masalah menghormati orang tua, gimana caranya kalau dia punya kelebihan maka diangkat setinggi-tingginya, dihormati. Tapi kalau dia punya kekurangan, ditanam sedalam-dalamnya biar tidak kelihatan. Nah, ini jadi celah dalam masalah, jadi cacatnya keluarga gara-gara anak berantem terkait masalah urusan harta. Tayyib. Ini poin yang kedua, mengenai al-malus salih atau harta yang bermartabat dalam Islam. Kemudian berikutnya saya langsung beralih tentang masalah prestasi yang dimiliki oleh manusia. Anda bisa lihat di halaman 48, nanti kita akan tambah pembahasannya sampai semangat manusia di masa silam dalam memberikan kebaikan dengan harta yang dia miliki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masing-masing diberi oleh Allah potensi yang berbeda-beda. Ada orang yang dikasih potensi A, potensi B, C, dan seterusnya. Dan Nabi SAW meminta kepada kita, jadilah hamba Allah yang berkah. Dalam bentuk berikan kemanfaatan bagi orang lain sesuai dengan potensi yang kamu miliki. Maka manusia semakin bermanfaat bagi orang lain, semakin dicintai oleh Allah. Ada sebuah hadis di halaman 48 yang diriwayatkan oleh Tabrani. Nabi SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Semakin besar kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain, semakin besar pula peluang kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena potensi kita itu berbeda-beda, Nabi SAW tidak meminta kepada kita, kalau kamu ingin memberi manfaat bagi orang lain, maka jadilah kamu orang yang berilmu semuanya, jadi ulama semuanya, atau jadi da'i semuanya. Itu mustahil. Kalau semuanya jadi da'i, nanti ketika kajian bubar, Pak. Oh, da'i semua. Semuanya lagi sibuk ngisi, kan gitu. Terus siapa yang berceramah? Siapa yang? Nah, siapa yang berceramah dan siapa yang mendengarkan ceramah? Karena itu Nabi SAW tidak minta kepada kita, jadilah kalian ustaz semuanya, kiai semuanya, da'i semuanya. Karena beliau memahami kita itu punya potensi yang berbeda-beda. Nabi SAW menggambarkan potensi kita itu, beliau ibaratkan kita sebagaimana layaknya barang tambang. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 50. Beliau mengatakan, annasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Annasu ma'adin. Manusia ibarat barang tambang. Kita memahami yang namanya barang tambang itu tidak satu jenis, tapi ada banyak jenis. Ada barang tambang yang sangat mahal, dan ada barang tambang yang kurang mahal, dan seterusnya. Ada yang 1 gram harganya ratusan ribu, ada yang segunung harganya juga ratusan ribu. Bahkan ada yang enggak laku, ya. Terima tanah uruk, nah, itu contohnya enggak laku, Pak. Sampai dibuang-buang, ya. Tayyib. Nah, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita juga seperti itu. Kita punya potensi yang berbeda-beda. Namun antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Terkadang Masya Allah, ya, ada ulama atau ada manusia yang dia dipuji oleh para ulama, ya, multi talent. Meskipun talentnya dalam masalah ilmu. Kemarin kita sampaikan waktu kajian di Abbas, ya. Jadi secara umum potensi manusia ada yang diarahkan oleh Allah di potensi riwayah, dan ada yang diarahkan oleh Allah di potensi dirayah. Namun ada orang yang dia bisa mengumpulkan dua ilmu ini. Ada juga orang yang dia dikasih potensi oleh Allah lebih cenderung banyak belajar agama, tapi ibadahnya kurang. Dan ada yang ibadahnya rutin, rajin, tapi dari sisi ilmunya kurang. Masing-masing dikasih oleh Allah potensi yang berbeda-beda. Kelebihan manusia antara ilmu dan ibadah, antara alim dengan abid. Ada orang yang abidnya lebih dominan dibandingkan alimnya. Ada yang alimnya lebih dominan dibandingkan abidnya. Dan Nabi SAW mengarahkan sahabat kan seperti ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih dominan alim. Karena itu ibadah beliau lebih sederhana dibandingkan sahabat yang lain. Abu Darda lebih dominan abid. Karena itu dalam masalah ilmu, beliau lebih banyak merujuk kepada yang lain. Masing-masing diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda. Makanya ibadahnya Abu Hurairah gimana? Puasa 3 hari. 3 hari itu pun tidak harus berurutan. Dalam arti tidak harus ketika ayyamul bid. Boleh dipecah-pecah. Pekan pertama sehari, pekan kedua sehari, pekan ketiga sehari, selesai Pak 1 bulan. Itu ibadah puasanya Abu Hurairah. Dan beliau ketika sholat malam beliau hanya diminta untuk witir sebelum tidur. Dan itu cara yang paling ringan untuk witir. Selesai sholat isya, ba'diyah isya, sambung sholat witir. Mumpung masjidnya belum ditutup, gitu. sehingga dia ketika kebablasan bangun-bangun sudah adzan subuh, dia tidak dianggap meninggalkan witir. Kemudian yang ketiga, salat duha 2 rakaat setiap hari, hanya 2 rakaat. Ini ibadahnya Abu Hurairah yang sangat sederhana, tapi beliau memegang ilmu yang banyak sehingga butuh banyak waktu untuk mengulang dan belajar. Makanya Abu Hurairah menyebutkan, waktu malam saya lebih banyak dihabiskan untuk mengulang hadis. Dan ada ulama yang sifatnya seperti itu, beliau lebih banyak waktu malamnya habis untuk meneliti masalah ilmu, buku-buku, di mana-mana buku-buku, nulis setiap hari. Kalau enggak baca, nulis, baca, nulis, baca, nulis. Kalau enggak gitu, ceramah. Tapi ibadahnya tidak lebih banyak dibandingkan yang lain. Ibadah yang saya maksud di sini tentu saja ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib enggak perlu ditanya ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya oleh seseorang, kenapa Anda itu jarang puasa sunnah? Jarang sekali Ibnu Mas'ud puasa sunnah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya itu menyukai membaca Al-Quran, suka dengan tafsir. Jika saya banyak berpuasa, saya enggak kuat untuk banyak membaca Al-Quran. Sehingga karena ini butuh tenaga lebih besar, maka saya alihkan tenaga saya untuk ini, meskipun harus berkonsekuensi meninggalkan ibadah yang itu. Karena beliau memegang banyak ilmu. Beliau adalah Hibrul Ummah, Hamalatul Ilmi. Hamalah itu artinya orang-orang yang mengemban ilmu. Mereka diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan tentang masalah hukum, tentang masalah firman Allah. Dan itu butuh murojaah. Butuh untuk kemudian dijaga. Karena ilmu itu kalau enggak dijaga apa? Menguap, Pak ya. Anda belajar seperti ini, betul dicatat, ya, catatannya kan numpuk terus. Ketika Anda mendengarkan hal yang sama, bisa jadi Anda mencatatnya padahal sudah ada di depan. Ya. Makanya terkadang saya sarankan yang sudah pernah saya sampaikan, tolong jangan dicatat, nanti tidak double ya catatannya. Jadi Anda catat, dicatat lagi, double itu. Kenapa kok double? Yang kemarin dicatat nggak dipelajari, ya udah hilang. Sehingga ketika mendengar ulang, kita nggak ingat kalau sebenarnya itu sudah pernah kita catat. Dan betapa seringnya kejadian seperti ini ada dalam kajian-kajian umum. Makanya saya mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, para hamalatul ilm, orang-orang yang mereka lebih banyak bersinggungan dengan ilmu, lebih butuh banyak waktu untuk murojaah, butuh banyak waktu untuk menggali lebih dalam tentang ilmunya, sehingga sampai mengurangi waktunya untuk ibadah. Sebaliknya, para ubad, ada di antara hamba Allah yang dia dikasih keunggulan dalam masalah ibadah. Dulu sahabat yang seperti ini Abu Darda, kemudian Abdullah bin Amr bin As. Beliau itu puasa Dawud dari mulai usia muda sampai menjelang wafatnya. Padahal sudah pernah disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan puasa Dawud. Beliau sarankan apa? Puasa 3 hari tiap bulan atau puasa di bulan-bulan haram. Tapi Abdullah bin Amr bin As berharap saya bisa lebih dari itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sum yauman wa aftir yauman, dzaka shaumu akhi Dawud wa la tasum ba'daha. Silakan kamu puasa sehari, tidak puasa sehari, dan itu adalah puasa Nabi Dawud, puasa terbaik, dan jangan puasa lagi setelah itu. Maka hanya kalau orang sudah dilarang untuk melakukan puasa sunnah yang lain. Hari ini Dawud pas puasa, besok tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, boleh gak besok puasa? Gak boleh. Khusus bagi Anda yang puasa Dawud, hari Arafah gak boleh puasa. Kalau pas bertepatan dengan waktu tidak puasa. Nah, karena kalau dia puasa, nanti jadinya mengacaukan ritme Dawudnya. Makanya khusus bagi orang yang puasa Dawud, tidak boleh puasa sunnah yang lain. Tapi kembali ke sini. Jadi potensi Allah berikan kepada manusia berbeda-beda. Ada yang dikasih A, ada yang dikasih B dan seterusnya. Dan salah satu di antara potensi itu adalah ada orang yang diberi oleh Allah kelebihan harta. Maka yang perlu kita pikirkan, Kalau pintar hanya untuk kepentingan pribadi, jabatan hanya untuk kepentingan pribadi, kekayaan hanya untuk kepentingan pribadi, ini nol, enggak ada nilainya di hadapan Allah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, idza faquhu. Manusia yang terbaik di tengah mereka adalah manusia yang memiliki banyak potensi di masa jahiliyah, kemudian potensi itu dibawa ke dalam Islam, idza faquhu, kalau dia paham agama. Maksudnya bagaimana? Andaikan tidak ada agama, maka penilaian baik dan buruknya manusia hanya kembali kepada potensinya. Sehingga kita ketika ditanya, di sini orang yang paling baik yang mana, Pak? Oh, bapak itu, dia yang paling kaya. Bapak itu dia yang paling pinter, dia profesor bidang kedokteran misalnya. Atau dia dosen dalam bidang ini. Oh, bapak itu yang paling tinggi jabatannya. Itu kalau enggak ada agama. Penilaian hanya dikembalikan kepada potensi. Betul, ini kelebihan. Namun ketika agama ada, maka penilaian berubah. Sehingga orang menilai orang ini baik atau buruk, punya prestasi atau tidak, yang dinilai adalah sejauh mana dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Sehingga tidak lagi penilaiannya, oh si A itu yang paling kaya, bukan. Si A itu yang paling banyak menderma untuk masyarakatnya. Si B itu yang paling sering mengajarkan ilmunya. Si C itu yang paling sering membantu masyarakatnya. Prestasinya dihitung dari sejauh mana dia bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Kalau kaya, jabatan, kepintaran hanya untuk kepentingan pribadi, sekali lagi ini tidak ada nilainya di hadapan syariat. Bukan itu prestasi yang kita kejar. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di halaman 55 saya sebutkan ada sebagian orang yang dia semangat kaya, tapi dia orang soleh, sejarahnya diabadikan oleh para ulama, semangat kaya karena ingin memberikan manfaat dengan kekayaannya. Dia ingin jadi orang yang sukses agar bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakatnya. Di sini saya sebutkan 3 contoh, meskipun ulama yang punya karakter seperti ini banyak. Yang pertama adalah Sa'ad bin Ubadah, kemudian yang kedua Imam Layth bin Sa'ad, dan yang ketiga Abdullah bin Mubarak. Ada apa dengan sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu? Sa'ad bin Ubadah Sayyidul Khazraj, pemimpin suku Khazraj. Dan Madinah itu ada 2 suku. Yang pertama Aus, dan yang kedua Khazraj. Suku Aus dipimpin oleh siapa? Sa'ad bin Mu'an. Suku Khazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. 2 Sa'ad memimpin Madinah. Dan ada satu Sa'ad lagi yang dia memetakan dakwahnya Nabi SAW ketika beliau masuk ke kota Madinah, Sa'ad bin Zurarah. Semuanya namanya Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, dan Sa'ad bin Zurarah. Sa'ad bin Zurarah inilah yang memimpin Jumatan pertama kali di Masjid Jum'at. Masjid Jum'at di mana? Madinah. Anda kalau dari hotel sekitar Masjid Nabawi menuju Kuba, nanti melewati Masjid Jum'at. Di tempat itulah Jumatan yang pertama kali diselenggarakan oleh Sa'ad bin Zurarah. Baik, kita lanjutkan di sini. Jadi mereka berharap untuk bisa kaya dengan keinginan semoga nanti bisa memberikan banyak manfaat bagi yang lain. Ada satu doa yang dibaca oleh Sa'ad bin Mu'ad, dilihatkan oleh hakim dan yang lainnya. Beliau mengatakan, Allahumma habli majdan wala majda illa bi fi'alin wala fi'ala illa bi malin. Ya Allah, berikanlah aku kehormatan, dan kehormatan tidak akan terwujud kecuali dengan usaha dan harta. Karena itu Allah, berikanlah. Allahumma la yusbiquni al-qalil wala asbuqu alayhi. Ya Allah, aku tidak layak memiliki harta yang sedikit dan aku tidak layak untuk memiliki harta yang, ya Allah, aku tidak layak dengan harta yang sedikit, dan aku tidak layak untuk memiliki harta yang sedikit. Ya Allah, aku enggak layak untuk jadi miskin, dan aku enggak layak kalau penghasilanku sedikit. Ada yang pernah doa kayak gini, Pak? Aneh ya? Ya Allah, jadikanlah aku orang kaya, saya enggak berhak jadi miskin. Siapa kamu? Doa kau maksa. Namun ini diucapkan oleh seorang sahabat. Beliau mohon kepada Allah, saya enggak layak untuk jadi orang miskin, dan saya enggak ingin penghasilannya sedikit. Karena Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu ingin melanjutkan tradisi leluhurnya yang suka memberi makan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga beliau radhiyallahu anhu menjamin selama Nabi SAW di Madinah, beliau ingin memberikan makanan untuk beliau dan seluruh keluarganya. Nah, itu butuh modal. Padahal makanan di zaman itu termasuk langka. Kita alhamdulillah makanan sebulan sudah tersedia. Ya. Itu kalau kulkasnya belum dibuka. Ya. Kalau kulkasnya dibuka bisa setahun. Ya. Jatah makanan kita dalam waktu sekian hari. Ada peristiwa yang aneh yang mungkin membuat kita bertanya-tanya. Nabi SAW pernah mengumumkan kepada para sahabat, saya punya tamu, ada gak di antara kalian yang sanggup untuk menjamu tamu saya? Kemudian ada sahabat yang angkat tangan, saya siap ya Rasulullah. Dibawa pulang. Sementara beliau tidak sadar di rumahnya ada apa gak ini. Sampai di rumah tanya istrinya, ada apa di dapur? Cuma ada satu roti. Rotinya kan bulat gitu ya. Hanya ada satu roti. Dan ini untuk makan malam kita. Seharusnya setengahnya untuk suami, setengahnya untuk istri dan anak-anaknya. Kemudian sahabat ini minta anak-anak tidur. Yang jadi pertanyaan begini, kenapa Nabi SAW tidak jamu sendiri? Malah dulu orang lain. Padahal itu tamunya Rasulullah SAW, tamunya Islam. Seharusnya kan pemimpin yang menjamu, karena pemimpin jadi tuan rumah. Kok beliau menyuruh orang lain? Jawabannya adalah karena Nabi SAW enggak punya. Kalau tamu ini dibawa ke rumah beliau, enggak ada yang bisa disuguhkan, mungkin selain air putih. Makanya jangan heran ketika sahabat kondisinya semacam ini. Artinya bahan makanan ketika itu sangat terbatas. Dan kita alhamdulillah hidup di sebuah zaman yang bahan makanan melimpah di mana-mana. Bahkan sampai buah-buah gitu, sampai pun makanan yang mahal kita sanggup untuk membelinya. Bahkan tidak cuma itu, Pak. Orang kalau sekarang kan tidak mikir makan apa, tapi menunya apa, kan gitu. Jauh sekali dikejar. Untuk bisa makan saja perjalanan 1 jam. Sampai tujuan sudah tutup. Ini budak kuliner, Pak. Yang bikin macet Jakarta kan salah satunya kayak gini, Pak. Malam minggu atau pas malam-malam, subhanallah. Coba kalau makan itu ditetapkan kebijakan apa, zona tertentu. Yang di tempat A tidak boleh makan di tempat B. Jadi kalau mau makan ditanya dulu, Bapak tinggal di mana? Di sini nggak boleh ya. Di Jogja kan ada kebijakan itu untuk sekolah ya. Jadi misalnya yang berada di kecamatan A daftar di kecamatan B, nggak boleh. Biar perjalanan ketika sekolah itu tidak terlalu jauh, dan ini untuk dalam rangka mengurai kemacetan. Baik. Tapi penyakitnya bukan di situ, penyakitnya di kuliner. Mobil jalannya pelan, itu kan tengok mana yang kira-kira bisa diambil ya. Betul lah gitu ya. Nah itu contoh di zaman kita, subhanallah, melimpahnya makanan. Di zaman Nabi SAW dan para sahabat, mereka mengalami keterbatasan seperti itu. Kemudian setelah zaman yang Khalifah Khulafaur Rasyidin, suasana itu mulai menghilang. Mereka berlimpah makanan. Sampai zaman Khalifah di Daulah Umayyah Abbasiyah, makanan berlimpah. Kemudian muncul zaman berikutnya. Pada saat zaman keributan, terjadi berbagai macam perang, perang dunia satu, perang dunia dua, makanan mulai kecil, mulai sedikit lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kehidupan di alam raya ini, makanan terkadang melimpah, terkadang sedikit. Kita sekarang berada di posisi makanan lagi banyak. Anda barangkali bisa kita cerita dari orang tua kita dulu ya, yang pernah menghadapi zaman Jepang atau zaman PKI. Mereka masya Allah bisa makan dua kali, itu luar biasa. Paling kadang makan cuma sekali, sisanya makan jagung atau makan telur. Kita alhamdulillah makanan melimpah. Dan kondisi seperti ini itu akan terjadi berikutnya menjelang munculnya Dajjal, sampai Dajjal terbunuh, di mana orang mengalami kesulitan makanan yang luar biasa. Sehingga Sa'ad bin Ubadah suka menghidangkan makanan untuk para muhajirin, dan itu amal besar karena ketika itu makanan termasuk barang langka. Saya pernah bertanya kepada salah satu pak kaum ya. Di kampung saya kan masih ada tradisi tahlilan, peringatan sekian hari ya. Ya masyarakat sudah paham, yang mau ikut silakan, yang gak ikut juga silakan. Kita berbaur akrab dan tidak ada lagi ketegangan. Jamaahnya bareng. Kemudian kita pernah bertanya kepada pak kaum, pak kaum, kenapa sih kalau tahlilan itu yang dikasih selalu besek isinya makanan, atau besek ya, wadah yang isinya makanan. Itu paling kalau sudah sampai rumah nanti dijemur jadi karang, nasi kering itu. Dan kadang malah dikasihkan ayam. Ini kan sedekah yang sia-sia kalau emang niatnya sedekah. Lalu dia mengatakan, ya tradisi masyarakat sini, yang namanya sedekah itu ya makanan. Sedekah itu sama dengan makanan, karena dulu makanan itu langka. Jadi sampai orang makan serangga, ampal tau ampal? Ya, serangga yang kadang kalau malam dia yang gede ya, apa namanya? Bukan ampal, gede ya. Ya ukurannya segini, segini kurang lebih. Nah, itu sampai dimakan pak, nah, bukan belalang. Dia keluar kalau pas lagi musim hujan malam ya, suka nabrak-nabrak dinding, tok cetok cetok ya. Kalau larang kan lembut kecil-kecil ya. Kareng wes pokoknya sesini serangannya. Anda kalau lihat jijik pak, di sana dimakan pak, di sate. Baik. Nah sampai seperti itu mereka doyan karena kurang. Makanya bagi mereka sedekah itu makanan. Ini latar belakang kenapa tahlilan itu selalu menyediakan makanan. Jadi sedekahnya gak update ya. Nah, padahal orang sekarang sudah gak lagi butuh makanan. Paling ketika itu dikasih ya sudah dibiarkan gitu aja, gak lagi dikonsumsi. Tapi intinya jamin dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini kita ingin menekankan bahwa ada orang saleh di masa silam yang mereka ingin kaya dan minta kekayaan kepada Allah, namun dengan tujuan besar agar bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Dan itulah yang kita tekankan. Silakan berharap untuk jadi orang kaya. Dan saya sangat yakin di sini juga kita sebutkan, kalau kita diminta untuk memilih jadi kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar, jawabannya pasti kaya yang bersyukur ya, itu pasti ya. Kayaknya mustahil kita milih kiri ya, miskin yang bersabar. Kemudian yang kedua, Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad, ulama besar di zaman tabi'i tabi'in. Beliau sezaman dengan Imam Malik. Dan beliau termasuk salah satu di antara ulama yang sangat kaya raya. Di sini saya sebutkan penghasilan Laits. Penghasilan Khair Laits ada dua riwayatnya. Yang pertama menyebutkan 12 ribu dinar dalam setahun. Kemudian riwayat yang lain berapa itu? Sama berarti ya. Kurang lebih 12 ribu dinar dalam setahun atau 5 ribu dinar. Baik, nah di sini kalau misalnya kita ambil yang 12.000 dinar. 12.000 dinar itu kalau dikonversi menjadi 25 M. Ini dengan asumsi harga emas 500 ribu per gram. Sehingga kalau buku ini nanti Anda baca di tahun 2022 atau 2025 ya, mungkin ini kurang update ya, karena dia tidak berubah. Nanti hitungannya bisa berubah. Sehingga kurang lebih nilai penghasilan Sa'ad bin Lais bin Sa'ad adalah 1 M per bulan. 1 M per bulan kalau di Jakarta insya Allah banyak Pak ya. Banyak ya? Mungkin ada di sini tapi gak ngaku ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa 2M ya. 25M. Lebih besar 2M. Salah ngitung. Bisa 2M per bulan. Nah, ketika Lais bin Sa'ad dengan penghasilan segede itu, namun beliau tidak pernah bayar zakat. Beliau tidak pernah bayar zakat. Kenapa? Begitu akhir tahun di bawah nisab. Di bawah nisab. Tapi nisabnya zakat mal itu berapa? Sekarang kurang lebih 57 juta. 85 gram emas dikalikan 700-an ribu, kurang lebih sekitar 50 sekian juta. Dari penghasilan 25M di akhir tahun kurang dari 50 juta. Sehingga beliau tidak bayar zakat. Wah, itu boros sekali berarti. Bukan. Beliau alhamdulillah kehidupannya cukup. Semuanya dicukupi untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sisanya, begitu sisa dikasihkan para ahli hadis. Mereka guru-guru TPA dikasih sekian ratus dinar. Mereka yang menyampaikan hadis dikasih. Kalian tidak perlu mikir untuk mencari nafkah keluarga. Fokus saja mengajar, kami akan mencukupi kebutuhan kalian. Ada yang dikasih 1000 dinar. 1000 dinar berapa? 1000 dinar berapa? 2,5 kilogram emas. 2,4 kilogram. 2,25 kilogram emas. Coba sekali ngasih orang 2 kilo emas. Ini yang dikasihkan oleh Sa'ad, Imam Lais bin Sa'ad. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang saya jumpai para guru agama yang penghasilan mereka di bawah 1 juta di Jogja ya. 700 ribu, 600 ribu ya. Berkelas tergantung tingkat keseniorannya mengajar di pesantren-pesantren yang ada di sekitar Yogyakarta. Guru-guru yang ada di Islamic Center Bintas, yang ada di Jamilur Rahman, banyak ada yang kalau yang agak tinggi 1.500.000, kalau yang di bawah bisa 700.000. Dan mereka akhirnya harus nyari sampingan ya. Nyari sampingan, kalau gak jualan herbal ya, sirwal ya. Jualan madu, jualan herbal, pokoknya jualan yang bisa dijual. Ada yang jualan susu kedelai dan seterusnya. Ini cerita real di Al-Furqan Gresik. Ada salah satu peserta daurah. Beliau sebenarnya dulunya adalah mantan karyawan di sebuah perusahaan di Surabaya. Kemudian resign dan ingin belajar serius. Akhirnya pindah ke Gresik, ke pesantren Al-Furqan. Nah, di situ ada rumah-rumah yang dikontrakkan. Siapapun boleh kontrak, berkeluarga boleh. Kemudian nanti bisa belajar di pesantren itu. Karena dia enggak punya pekerjaan, akhirnya cuma jualkan susu kedelai. Ada produsen dia konjualkan ya. Mungkin sehari dapat 30.000, 20.000, 25.000. Nah, satu ketika beliau ikut daurah. Itu daurah kan dikasih snack. Itu dimakan dikit. Panitianya penasaran. Setiap kali dia daurah selalu enggak dihabiskan, dimakan sedikit. Ternyata waktu istirahat dia pulang. Snack itu dikasihkan istri dan anaknya. Terus dia balik lagi ke daurah. Ya, nanti kalau ada makan siang, ngambil dimakan sebagian dibawa pulang. Hanya mengandalkan itu yang bisa dipakai untuk kebutuhan keluarganya di hari itu. ketahuan, akhirnya kita berupaya untuk mengumpulkan donasi dan beliau dikasih donasi dari kawan-kawannya. Dan ternyata yang seperti ini masih ada beberapa di sekitar pondok, di Jawa masih banyak. Nah, kita berharap alhamdulillah yang punya potensi-potensi besar, peluang untuk memberikan pelayanan bagi mereka masih sangat besar. Beasiswa bagi para santri yang sudah berkeluarga tapi ingin belajar agama. Mereka bekerja namun punya keterbatasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, orang yang paling tinggi derajatnya, yang berhak, ya, paling berhak untuk mendapatkan zakat adalah lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang fakir, uhsiru fi sabilillah, yang mereka tertahan di jalan Allah karena mereka tidak bisa untuk mencari nafkah disebabkan kesibukannya di jalan Allah. Saya bisa saja bekerja tapi enggak bisa belajar. Saya bisa saja bekerja tapi yang ngurusi santri di sini enggak ada. Tapi pilihannya mereka, ya sudah, bersabar di sini. Ufsiru fi sabilillah. Mereka tertahan di jalan Allah. La yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak bisa mencari harta di muka bumi, tidak bisa bekerja. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Mereka mengira orang ini kaya karena enggak pernah minta. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang mengira kaya ini, yahsabuhumul jahil. Orang bodoh mengira mereka ini kaya. Sehingga yang menilai mereka, oh mereka kok enggak butuh apa-apa. Kelihatannya pakaiannya bagus, penampilannya baik-baik saja, keluarganya selalu ceria, bukan model orang yang gampang curhat di Facebook, ya, atau gampang mengeluhkan keadaan. Orang bodoh mengira dia kaya. Ya, sabuhumul jahil agniya. Orang bodoh mengira dia kaya. Allah sebut sebagai orang bodoh karena dia tidak tahu hakikat orang ini. Nah, ini kata Imam As-Sa'di, manusia seperti inilah yang paling berat dapat zakat. Makanya para ulama selalu mengarahkan zakat itu lebih banyak diarahkan untuk para thalibul ilmi yang mereka tidak bisa bekerja karena keterbatasannya disebabkan mereka harus bertahan untuk belajar ilmu agama. Dan betapa banyak yang di sekitar kita seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Abdullah bin Mubarak. Dia juga punya kondisi yang sama. Sampai akhirnya beliau pernah ditanya oleh Fudayl bin Iyad. Abdullah bin Mubarak, beliau memiliki buku yang judulnya Az-Zuhdu, tentang masalah zuhud. Namun beliau rajin berdagang di pasar. Sampai Fudayl ini penasaran. Kemudian beliau mengkritik Abdullah bin Mubarak, Anda aneh. Katanya, Anda ini mengajarkan orang untuk hidup zuhud, tapi saya lihat kamu itu penghasilannya besar, rajin ke pasar. Lalu apa yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak? Bahwasanya beliau berdagang tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan kecukupan kepada para ahli hadis sehingga mereka fokus mengajar, sementara masalah urusan dunia, urusan nafkah keluarganya, Abdullah bin Mubarak yang mencukupi, yang ngasih. Nah, kita sangat berharap kerjasama seperti ini tercipta di kalangan kaum muslimin sehingga mereka yang punya potensi kekayaan bisa memaksimalkan potensinya dengan diarahkan untuk perjuangan ilmu. Dan betapa umat manusia sangat butuh dengan bimbingan ilmu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barangkali materi-materi yang lain nanti bisa dibaca sendiri insyaallah. Insyaallah semoga dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Wassalamualaikum kita maksimal jam 2, ya. Barangkali ada yang mau disampaikan, kita masih punya waktu kurang lebih 18 menit. Tidak ada. Ada masalah. Ah, silakan. Tadi Bapak katakan bahwa mencari rezeki yang sahih membutuhkan modal yang besar. Membutuhkan? Nah, membutuhkan mencari rezeki yang sahih katanya. Nah, mungkin yang maksudkan adalah perkataan Sa'ad bin Mu'ad. Beliau mengatakan wala majda illa bi fi'alin wala fi'ala illa bi malin. Tidak ada kehormatan kecuali dengan usaha dan harta. Itu. Kalau yang mau cari rezeki yang syar'i butuh modal. Kita tadi membahas tentang masalah tingkatan-tingkatan harta. Tingkatan harta. Nah, tingkatan harta yang paling dicintai oleh Allah adalah harta yang sangat bermartabat. Dan nampaknya tidak ada penyebutan tentang modal besar ya. Tapi, nah, terus bagaimana? Yang kata Syekh Rahmi itu butuh modal besar. Oh, baik. Nah, mencari ketaatan butuh modal besar. Yang besar. Bagaimana kalau orang melakukan ketaatan sementara dia tidak punya modal? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak bisa haji, ya jangan paksakan diri dengan cari talangan haji. Sehingga ketika ada orang punya keluarga di luar kota, sementara dia terbatas penghasilannya, sehingga tidak bisa silaturahmi, misalnya tiap bulan sekali atau sekian bulan sekali, maka dia bisa programkan mungkin setahun sekali. Rumahnya misalnya di Aceh, dia tinggalnya di Jawa Timur. Untuk bisa melakukan perjalanan ke sana butuh modal besar. Sementara penghasilannya hanya sekian juta, 2,5 juta atau 3 juta, butuh nabung. Nah, insya Allah yang seperti ini dilakukan semampunya. Sebagaimana kaidah yang diberikan oleh Allah terkait haji, manistata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi siapa saja yang mampu untuk menempuh jalan ke sana. Tapi bedakan dua hal ini ya. Ada kewajiban yang dia hanya bisa dilakukan jika orang punya harta. Berarti kewajiban itu bagi orang yang kaya. Apakah kita diwajibkan untuk kaya agar bisa melakukan ibadah orang kaya? Diwajibkan atau tidak? Tidak. Kenapa? Allah tidak membebani seseorang untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Maka tidak ada istilah zakat hukumnya wajib. Sedangkan untuk bisa berzakat, orang harus punya harta satu nisab. Maka kita wajib mengumpulkan harta satu nisab biar bisa zakat. Salah paham ya ini. Terus bagaimana dengan kaidah? La yatim ma la yatimul wajibu illa bihi huwa wajib. Kewajiban yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan sesuatu tertentu, maka tertentu ini hukumnya menjadi wajib. Kaidah ini benar. Namun ini berbicara tentang syarat yang mampu dilakukan oleh manusia. Contoh, orang tidak bisa sholat berjamaah kecuali dengan melakukan perjalanan menuju masjid. Maka selagi dia mampu melakukan perjalanan menuju masjid, jalan menuju masjid hukumnya wajib. Ini jika kita mengambil pendapat kalau sholat jamaah hukumnya wajib. Sehingga orang keluar dari rumah yang menuju masjid untuk sholat jamaah ini melaksanakan kewajiban, Pak. Amal sholat ini. Ini amal sholat. Tayyib. Namun bedakan dengan ma la yatimul wujubu illa bihi fa huwa laysa wajib. Tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu tertentu, maka mewujudkan sesuatu ini tidak wajib. Contoh, zakat hukumnya wajib, tapi syaratnya harus punya harta satu nisab. Untuk bisa memiliki harta satu nisab, hukumnya wajib nggak? Tidak wajib. Kita tidak diwajibkan untuk jadi orang kaya agar bisa haji, atau diwajibkan untuk memiliki harta satu nisab agar bisa berzakat. Wallahu a'lam. Saya bekerja di perusahaan IT mensupport bank konven. Saya sudah mengajukan resign. Pertanyaannya, bagaimana hukum uang yang saya sudah pakai sebelumnya selama kurang lebih setahun? Jika dulu mendapatkannya sebelum memahami, maka insya Allah uang itu boleh dimanfaatkan. Ketika ayat tentang riba diturunkan oleh Allah, Allah tidak perintahkan bagi para sahabat yang dulu pernah memiliki harta riba untuk dibuang, untuk dikeluarkan. Tidak ada syarat tobat dari harta haram yang didapatkan sebelum tahu harus dikeluarkan, harus memiskinkan diri, tidak ada. Alhamdulillah itu nikmat dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Allah kemudian dia berhenti tidak mengambil yang haram, maka dia berhak untuk mendapatkan harta yang dulu dia dapatkan sebelumnya. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, dan urusannya kembali kepada Allah. Kerja di bank selama 10 tahun gak ngerti kalau itu riba, begitu di detik terakhir dia ngerti, begitu ngerti wajib resign. Terus pak, penghasilan dulu selama 10 tahun sudah bisa menghasilkan 10 rumah, 10 mobil, 10 villa, gimana? Itu halal bagi Anda. Walhamdulillah. Makanya yang bekerja terkadang mereka gak mau belajar, nanti gak ngerti. Kalau ngerti harus ditinggalkan. Nah, apakah orang tua yang berhubungan dengan riba juga bisa berdampak kepada anaknya? Saya sudah menasihati orang tua saya untuk meninggalkan kartu kredit, namun beliau belum mau. Nah, mohon doakan orang tua saya dan kita semua. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah bagi beliau untuk bisa meninggalkan semua yang dilarang. Apa yang dilakukan oleh orang tua memang kesalahan, tapi kesalahan orang tua tidak berimbas ke anak. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dosa seseorang tidak bisa ditanggung oleh yang lain. Orang tua bersalah, anak tidak nanggung dosanya. Anak bersalah, orang tua juga tidak nanggung dosanya. Nabi Ibrahim punya bapak yang musyrik, dan Nabi Ibrahim tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bapaknya. Nabi Nuh punya anak yang musyrik, dan dia juga tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anaknya. Masing-masing mengemban amalnya sendiri-sendiri. Apakah diperbolehkan mengkreditkan kendaraan untuk keperluan usaha dan kehidupan sehari-hari? Jika Anda memiliki barang itu, silakan. Menjual barang dengan cara kredit hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Meskipun mereka beda pendapat, boleh enggak harga kredit lebih mahal? Nah, ini beda. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak. Dan hampir semua ulama, jumhur ulama mengatakan boleh. Ini pendapat jamahir ulama. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hampir ijma' dalam masalah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila ada customer ingin pesan baju, tapi anak belum memiliki bahan yang customer inginkan, bagaimana transaksi yang sesuai syariat agar tidak terjadi riba? Tidak ada riba di sini, tidak ada riba. Tapi adanya menjual barang yang belum dimiliki. Jika posisi Anda, penjual itu ada dua, ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai trader. Penjual yang berstatus sebagai produsen, dia harus memiliki unit produksi. Berarti dia harus bisa membuat barang, punya unit produksi. Berinteraksi dengan produsen, jual beli dengan produsen, akadnya namanya istisna. Akad istisna. Nah, dalam akad istisna boleh dilakukan akad meskipun barang belum ada. Contoh misalnya penjahit. Anda dipesani orang, tolong buatkan baju seperti ini. Istisna itu ciri khasnya apa? Custom, ya. Dia custom. Pesannya sesuai dengan keinginan konsumen. Enggak ada kita, itu sudah jadi itu aja. Ya kalau orangnya enggak mau ya, kita harus membuatkan. Enggak, kalau saya mau yang custom, warnanya yang kayak gini, ukurannya kayak gini. Sehingga modelnya, bentuknya berdasarkan pesanan. Nah, ciri khas akad istisna di sini, ulama membolehkan dengan sepakat mereka, seperti keputusan majma' fikih Islami tentang akad istisna, boleh dijual, boleh melakukan akad jual beli dalam akad istisna meskipun barang belum ada. Misalnya pesan baju ukurannya fix, harganya fix. Ini total harga 300.000. Baik, saya minta Bapak DP 100.000, 30% atau sepertiganya. Boleh enggak ya? Boleh, karena akadnya istisna. Tapi kalau posisi penjual adalah trader, berarti trader itu tidak memiliki apa? Unit produksi. Dia enggak bisa buat. Misalnya kulak jual, kulak jual. Nah, ini transaksinya transaksi buy jual beli biasa. Nah, jual beli biasa syaratnya wajib memiliki terlebih dahulu sebelum akad. Kalau tidak, melanggar sabda Nabi SAW, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki. Sababul wurud hadis ini adalah perbuatan hakim bin Hizam. Hakim itu pedagang. Misalnya ya, A pedagang HP. A pedagang HP. Suatu ketika ada konsumen datang, Pak, saya mau HP merek X. Terus dia bilang, wah, merek ini gak ada lagi, kosong. Nah, kemudian hakim melakukan transaksi. Insya Allah saya bisa datangkan sepekan lagi. Harganya sekian, mau gak? Mau, baik, bayar dia, tunai bayar dia. Bayar tunai, kemudian hakim nyari barang ke pasar. Setelah dapat, langsung diserahkan ke orang tadi. Kemudian ini ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada yang kayak gini kasusnya, boleh gak? Jawab Nabi SAW, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Itu orang yang sudah terbiasa jual barang itu. Apalagi model-model reseller karbitan ya. Langsung jadi reseller. Padahal dia gak punya pengalaman jual beli barang itu. Ya, pokoknya apa yang ditemui dijual. Ketemu barang apa, foto jual, foto jual. Dan dia bukan trader barang itu. Ini lebih tidak boleh lagi. Yang sudah trader barang itu, misalnya memang dia bisnisnya mobil, bisnisnya motor. Pas ada pesanan mobil tertentu, dia nggak punya, nggak boleh akad. Padahal kalau sudah bisnis, sudah jadi core bisnisnya, untuk bisa mendapatkan barang itu gampang atau susah? Ya gampang. Dia sudah tahu celahnya kan? Cari ini di tempat ini. Mau kulaan ini yang murah di tempat ini. Apalagi mereka yang sama sekali tidak pernah bersinggungan dengan barang seperti itu. Makanya yang kayak gini lebih tidak boleh. Wallahu a'lam. Seorang teman memasok hasil tani ke sebuah perusahaan besar. Untuk modal tidak mau berhubungan dengan bank, tetapi mendapatkan dari teman-teman. Pernah suatu waktu pasokan agak banyak, perlu tambahan modal. Ada teman yang mau ikut patungan modal. Saya mendapatkan fee untuk itu. Fee ini halal atau haram? Fee-nya kalau tertentu riba ya. Tapi kalau berdasarkan bagi hasil, mudharabah atau musyarakah. Jadi bisa Anda lakukan. Untuk pengadaan komunitas itu butuh dana berapa? Sekian. Baik, saya ikut modal 30%-nya atau 50%-nya, Anda tanam uang di situ. Nah, harus terukur berapa persen dari total modal. Tentu teman Anda juga sudah punya modal. Dia punya modal tapi enggak cukup karena komunitasnya harus ditambah. Anda tambahkan sisanya. Nah, ketika Anda tambahkan, jangan terima fee, tapi terima bagi hasil. Maksudnya gimana? Tunggu barang ini masuk ke pabrik, lu dapat bayaran dari pabrik. Di situ ada margin, modal kembalikan, margin dibagi sesuai kesepakatan. Kalau kita ingin menjaga wudu, kotoran telinga, hidung termasuk najis atau tidak? Kita memegangnya. Jawabannya tidak, ya. Jadi kotoran hidung, kotoran telinga tidak najis. Yang keluar dari manusia yang najis hanya yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Itu pun menurut pendapat Hanafiyah tidak semua. kubul dan dubur yang najis hanyalah yang berupa adzan, berupa kotoran. Dan yang berupa adzan al-adzan, ya, hamzah zal. Yang berupa adzan pertama kencing, ya, kemudian BAB, kemudian darah haid, ini najis, nifas, kemudian madhi, wati. Selain itu, mani, pendapat yang kuat, tidak najis. Istihadhah, ini tidak najis. Kemudian benda yang lain yang dia sebenarnya bukan atau tidak normal ketika keluar dari kubur dan dubur, dari dubur dan kubur. Contohnya cacing. Nah, misalnya keluar cacing. Cacing ini najis atau tidak? Tidak. Tapi karena dia keluar dari jalan belakang, maka begitu dia dibersihkan dan cacingnya kembali suci. Kalau tadi najisnya hanya di permukaan. Contoh yang lain, kelereng, ya. Atau koin, ya, namanya anak kecil, ya. Kemudian keluar, terus dicuci lah. Nah, kelerengnya ini najis atau tidak? Tidak. Kalau tadi di permukaannya ada najis, ya itu dibersihkan. Tapi kalau sudah bersih, maka kelerengnya tidak najis. Mungkin barangkali dulu ada ake yang keluar barangkali, ya. Untuk menyimpan ake di tempat yang paling aman, ya. Uang saya sudah bercampur antara sisa ketika menjadi pegawai bank, sudah resign, dengan harta dari hasil usaha setelah resign. Bagaimana baiknya untuk mengeluarkan harta sisa pegawai bank? Pertanyaannya, Anda ketika jadi pegawai bank itu sudah tahu hukumnya atau belum? Kalau sudah tahu hukumnya, berarti kan bisa dihitung. Dulu tahu hukum sejak bulan Januari tahun ini, resign bulan Juni. Nah, berarti dihitung selama 6 bulan gaji ini dilarang. Kok kecampur? Ya dihitung saja per bulannya berapa. Di total inilah kewajiban yang harus Anda keluarkan. Tidak harus tunai di depan, boleh dicicil, ya. Ini tobatnya nyicil. Karena fattakullah yang mustata'atum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Apa hukumnya kerja di TV swasta, Metro, RCTI, CTV dan seterusnya? Apakah penghasilannya haram? Nah, kita tidak tahu dominannya, ya. Dominan kalau TV iklannya, misalnya iklan yang menutup aurat, ya, isinya lelaki semuanya, ya, tidak ada ikhtilat. Kemudian di situ tidak menyebarkan kebohongan bagi kaum muslimin, bagi masyarakat. Beritanya berita yang baik, ada kajian banyak fatwa disampaikan di situ, ya. Insya Allah penghasilannya halal, ya. Ya, nanti pindah ke UVTV, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan hakikat dari harta. Hakikat harta ada dua tadi, ya. Pertama, hakikat yang bentuknya takdir. Harta yang ditakdirkan oleh Allah jadi milik saya. Itu pengertiannya adalah apapun yang memberikan manfaat bagi saya, baik yang bentuknya makanan atau fasilitas hidup. Sedangkan yang kita dapatkan, yang kita kumpulkan, gaji bulanan, keuntungan jual beli, yang kita kumpulkan, itu belum tentu menjadi rezeki kita. Dan itu bukan hakikat harta. Yang kedua adalah hakikat syar'i. Artinya adalah harta yang menghasilkan ketaatan. Maka semua harta yang kita gunakan untuk amal saleh, itulah hakikat dari rezeki kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga hal ini dalam satu hadis. Wahal mimma lika ya bna adam, padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia, illa ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'ablaita. Yang kamu makan sampai habis, yang kamu gunakan sampai rusak, wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga abadi ketika di hari kiamat. Baju yang Bapak Ibu pakai, perabotan yang Bapak Ibu gunakan, itulah hakikat dari rezeki kauni. Tapi tupperware yang disimpan di rak, masih segelan, plastikan, suaminya pakai, dimarahi, itu bukan harta kita yang sebenarnya. Ya cuma bisa dilihat saja. Uang yang kita pakai itulah harta kita. Tapi kalau rekening yang ada di bank cuma bisa ditonton angkanya, itu bukan harta kita. Betul milik kita, tapi akhirnya bukan kita yang menggunakannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita jawab, mungkin nanti bisa dialihkan di tempat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.